Alhamdulillah. Monggo airnya diminum dulu. Yang di luar bisa dengar suara saya. Jumat yang lalu ada keluhan dari luar nggak dengar suaranya, itu udah saya kasih saluran kecil di luar. Ya, jadi biar lebih jelas lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Hidayah FM di mana anda berada, malam hari ini saya tidak akan bahas Arba'in Nawawiyah, tapi mau ngasih oleh-oleh dari Jakarta, pengajian. Oleh-olehnya ilmu. Pilih ilmu apa roti? Roti sama ilmu. Kebetulan semalam tidak bisa disiarkan langsung oleh Al-Hidayah karena ada siaran langsung juga halnya Kiai Siroj. Ya, jadi tidak bisa disiarkan. Maka saya siarkan ulang secara langsung. Ya, saya siarkan ulang secara langsung. Kurang lebih apa yang disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Qabbani. Syekh Hisham Al-Qabbani merupakan murid daripada Syekh Nazim. Ya, Syekh Nazim ini seorang ulama sufi yang tinggal di Siprus, sebuah kepulauan di Turki sana. Para ulama dari berbagai tariqah itu mereka saling bekerja sama, saling menghormati. Makanya kalau mereka bertemu ya timbul suasana yang asyik. Al-Habib Ali Al-Jufri, salah satu da'i dari Tariqah Alawiyah, itu juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Syekh Nazim yang ada di Siprus. Bisa dilihat nanti di YouTube ya, rekamannya seperti apa. Kemudian juga Al-Habib Ubakar Al-Adini Al-Mashhur, itu ketika bertemu dengan Syekh Nazim di Multaqal Ulama, beliau juga kemudian saya lihat di situ minta ijazah juga ya ketemu. Artinya Syekh Nazim, Syekh Hisham adalah orang-orang yang ilmunya min ahlus sunnah wal jamaah, ya, dari tariqah Naqsyabandi Haqqani. Nah, semalam memberikan satu tambahan ilmu kepada kita semua yang sejujurnya sepanjang saya belajar belum pernah dengar. Ya, mau dengar yang sudah pernah dengar atau yang belum pernah dengar? Surga itu ciri-cirinya surga, ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Surga itu segala sesuatunya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas dalam pikiran. Ciri surga seperti itu. Makanya ciri-ciri ilmunya orang-orang yang arif billah, ilmu mereka itu ya seperti itu. Ilmu mereka sifatnya baru. Syekh Abu Madian Al-Maghribi dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ghawthiyah, beliau mengatakan Al-Quran nuzul wa tanazul. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam qasidahnya kan, tanazzuluhu alal ulama baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Al-Qur'an itu tolong kecilkan, terlalu besar Mas Ijo. Volumenya kecilkan saja. Ya. Al-Qur'an itu kecilkan dikit lagi. Ya, yang tadi awal udah cukup bagus. Oke. Al-Qur'an itu nuzulnya udah berhenti. Nuzul turunnya Al-Quran itu sudah berhenti. Tetapi tanazzulu, turunnya ilmunya Al-Quran di hati para ulama tidak pernah berhenti. Selalu muncul ilmunya, pemahaman-pemahaman yang baru. Makanya ilmunya para ulama yang soleh itu betul-betul ilmunya terasa baru, terasa segar. Tidak ilmu yang udah lama. Makanya orang yang semakin dekat sama Allah semakin haus. Mas Icuk masih kebesaran. Kecilkan aja. Kecilkan seperti awal tadi. Ya, segini. Ilmunya selalu baru dan mereka selalu adshan, selalu haus. Nah, semalam ketika di samping Syekh Hisham saya ngomong kepada beliau, adshan. Apa? Saya haus. Beliau jawab, semua ya haus. Ya, semuanya juga haus. Haus dari lautan samudra cinta Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ceramah, ya, sebelum ceramah itu sengaja saya minta kepada Kiai Amir Hamzah, pagi saya datang ke sana, nanti qasidahnya yang dibaca ini, yang dibaca ini, yang dibaca ini, dan beliau mengatakan, ya, tidak jadi masalah. Nah, saat itu pas maulid dengarkan qasidah-qasidah yang dibaca itu qasidah-qasidah Habib Ali dan terakhir ada satu qasidah yang lain. di tengah-tengah maulid tanya sama saya, yang ngajari mereka baca qasidah ini siapa? Siapa yang ngajari itu? Saya jawab, Al-Habib Anis. Almarhum Al-Habib Anis itu yang mengajari mereka semua dari awal. Sampai salah satu santri itu memang dan namanya Amin, semasa hidup Habib Anis, dapat mimpi diajari qasidah. Dia diajari berapa lagu. Nah, itu membuat tertarik. Tertarik, akhirnya ceramahnya keluar ilmu yang luar biasa. Mungkin kita belum pernah dengar. Ini nyantai aja ya. Dibuka dengan kata-kata beliau begini, semoga Allah memberi saya ilham sehingga saya bisa menyampaikan kepada diri saya dan kalian semua sebuah nasihat seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Semoga saya diilhami oleh Allah sehingga bawa manfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Kata beliau seperti itu. Semoga lisan saya digerakkan. Kemudian beliau berkata, lisan ini kemampuannya terbatas. Pena juga kemampuannya terbatas. Kalau hati ini unlimited. Hati tidak ada batasnya. Dan hati selalu haus untuk dapat tambahan. Untuk dapat tambahan. Nah, di situ beliau kemudian mengutip satu ayat Al-Quran. Fasjudu li Adama. Perintah Allah kepada para malaikat. Fasjudu li Adama. Sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Saya dengar, wah ini biasa ya. Ayatnya biasa kita dengar. Sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Yang buat saya terhenyak dan terkaget-kaget, beliau nanya kepada kita semua. Di situ malaikat setelah sujud bangun atau sujud terus? Saya nanya ini. Dr. Hermansyah pernah dengar keterangan malaikat habis sujud bangun? Di ayat Al-Quran ada perintahnya sujud dan kemudian bangunlah. Yang ada dari ayat pertama sampai akhir perintahnya apa itu? Fusjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Tidak ada perintahnya untuk bangun. Padahal malaikat kalau diperintahkan Allah perintahnya sujud, ya sujud terus. Tidak mungkin diperintahkan sujud terus bangun dengan sendirinya tanpa ada perintah bangun. Di situ tafsir mengatakan sujudnya malaikat sujud ihtiram. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Maka coba nanti baca ya. Tambahan keterangan dari saya. Kitab Asyifa karya Qadhi Iyad. Ini kitab kuno yang membahas tentang bita'arif hukukil Mustafa SAW. Yang membahas bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Agar setiap muslim ini mengetahui kebesaran Rasulullah SAW. Kemudian menghormati beliau, memuliakan beliau semulia-mulianya. Dikatakan dalam berbagai tafsir juga, bahwasannya para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan karena Nabi Adamnya, tetapi karena al-haqiqah al-muhammadiyah allati wudhi'at fi jabhati Adam, yakni nur Nabi Muhammad SAW. Karena ada hakikat Nabi Muhammad SAW yang diletakkan oleh Allah di dahi Nabi Adam alaihissalam, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Di mana cahaya itu, sebagaimana dikatakan dalam Walid Simtu Duror, ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu apa dan siapa? Maka qala, beliau bersabda, ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min nurih. Duhai Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW sebelum menciptakan segala sesuatu, dan ia ciptakan cahaya itu dari cahaya Allah, dari cahayanya. Nah, cahaya ini yang diletakkan di dahi Nabi Adam yang menjadi penyebab Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi sujudnya adalah menghormati cahaya tersebut, yakni sujudnya adalah menghormati Nabi Muhammad SAW, yakni sujudnya sujud penghormatan kepada Nabi, dan itu berlaku dari zaman azali ilal abadil abad. Selama-lamanya malaikat diperintahkan terus sujud menghormati Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Duhai para malaikat, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Selama ini kalau kita mendengar kata khalifah, kita membayangkan kita-kita ini khalifahnya, ya. Betul? Benar kan? Makanya malaikat sedikit bahasanya itu bahasa protes, padahal malaikat kan tidak mungkin protes, ya. Ada ja'alu fiha. Apakah akan kau jadikan di muka bumi ini, ya Allah, orang-orang man yusidu, yang merusak bumi ini, yang menumpahkan dah, menumpahkan darah, sedangkan kami ini bertasbih kepadamu, kami mensucikan engkau, ya Allah, kenapa masih menciptakan makhluk-makhluk yang namanya manusia ini nanti jadi khalifah, kenapa seperti itu? Ya, maka Allah menjawab dengan pas, juduli Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Bukan kepada Nabi Adam, ya, kepada cahaya yang ada pada dalam diri Nabi Adam. Sujudnya kalian kepada cahaya itu, yang aku maksud dengan khalifah, yaitu Allah tidak mengatakan inni ja'ilun fil ardi khulafa, aku jadikan di muka bumi khalifah-khalifah yang banyak, tidak, tapi dengan sighah mufrad, ya, isim mufrad tunggal, aku jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Siapa khalifah yang dimaksud? Yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Rasulullah yang dimaksud, itu khalifahnya. Nah, kemudian malaikat semua sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud ta'zim. Timbul pertanyaan. Tadi dikatakan malaikat sujudnya enggak ada habisnya. Selama-lamanya sujud. Sujud dalam arti penghormatan, ya. Kalau malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, kenapa kita kok gak diperintahkan sujud kepada Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas itu nabinya, cahayanya dan jasadnya ada? Kenapa gak diperintahkan sujud kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena para malaikat tidak mungkin menyalahi apa yang sudah diatur oleh Allah. Malaikat itu terlindung sehingga tidak mungkin menyekutukan Allah dengan sujudnya tersebut. Tetapi kalau manusia, bisa terjadi nanti manusia itu akan timbul penyimpangan kalau disuruh sujud kepada manusia yang lain. Karena tingkat manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Makanya karena sayangnya Allah kepada umat, Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan sujud kepada Nabi Muhammad. Tetapi Allah memberikan makna sujud itu sendiri, yaitu penghormatan para malaikat yang tidak pernah berhenti. Dan penghormatan itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Para malaikat terus solawat, ya, itulah yang dimaksud sujudnya malaikat. Para malaikat terus bersujud kepada Nabi SAW dalam arti mereka selalu bersolawat kepada Rasulullah. Mereka selalu memuliakan Rasulullah. Mereka selalu menyanjung Rasulullah SAW. Nah, Allah juga perintahkan kita untuk selalu sujud dalam arti muliakan Nabiku, bersolawat kepada Nabiku, ya, kemudian sanjunglah Nabiku. Orang yang selalu dalam keadaan memuliakan Rasul, dia dalam keadaan sujud yang hakiki. Karena itulah para awliya wassalihin, kalau Anda jumpai dalam hidup mereka, mereka selalu gandrung dengan solawat. Sampai mereka mengatakan tidak ada amal yang lebih cepat menyampaikan seorang kepada Allah seperti solawat. Sampai mereka mengatakan as-salatu ala bisyaikhul iman la syaikhalah. Solawat kepada Rasulullah SAW akan menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Nah, orang yang terus solawat, itu ya, terus solawat, dikatakan jarak terdekat antara seorang manusia dengan hamba adalah ketika ia dalam keadaan sujud. Sehingga ketika Rasul Mi'raj, kita semua ngerti, sebagian besar ulama mengatakan meskipun ada pendapat yang lain, ketika Rasul SAW Mi'raj berjumpa dengan Allah dan melihat Allah bi'aini ra'sih, dengan mata kepala beliau sendiri. Melihat Allah Ta'ala dengan sifat penglihatan yang hanya diketahui Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saat itu tidak ada jarak antara Allah dan Rasulullah SAW. Qaba qausain au adna, sangat dekat, dengan kedekatan yang tidak bisa dibayangkan dengan jarak. Ya, kedekatan yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, dalam kondisi yang seperti itu menghadap Allah, Rasul posisinya berdiri atau sujud? Berdiri atau sujud? Sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW itu dalam posisi sujud kepada Allah Ta'ala. Sampai kapanpun posisinya beliau itu dalam keadaan sujud. Karena itu beliau selalu, ya, memerintahkan agar kita banyak bersujud. Bahkan akrabu mayakunul saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, kalau kita ini sujud sholat ini susah berat, maka ada sujud yang gampang, yaitu sujud ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan banyak sholawat terus kepada Nabi SAW. Nih satu tambahan nih, satu. Udah pernah dengar yang gini belum? Belum kan? Indah enggak ini yang gini? Kita jadi menghargai sholawat atau dianggap sholat ini biasa? Berarti sholat itu luar biasa, membuat kita jadi semangat untuk bersolawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua beliau mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu syariat, ada ilmu batin. Ilmu syariat wajib, muslim itu harus belajar ilmu syariat. Nah, ilmu batin ini, kalau syariat untuk ulama sama wali, ulama ya dapat ilmu syariat, wali ya dapat ilmu syariat. Tapi kalau ilmu batin, ini ulama gak bisa dapat, nih. Yang bisa dapat para aulia. Makanya tidak ada istilah ya, yang ada ilmu syariat, belajarlah ilmu syariat, pelajari ilmu syariat, oke. Ta'allamis syariah, belajarlah ilmu syariat. Atau kita berkata, nata'allamis syariah, kami belajar ilmu syariat, benar. Tapi kalau nata'allam ma'rifah, nata'allam haqiqah, mari kita belajar hakikat, mari kita belajar ma'rifat, maka itu suatu hal yang sangat salah. Karena ma'rifat dan hakikat tidak bisa dipelajari. Ma'rifat dan hakikat tidak bisa dipelajari. Nah terus bagaimana? Katanya kalimat yang digunakan untuk ilmu syariat, nata'allam. Tapi kalau untuk ilmu hakikat, caranya dengan ta'arraf ila awliya. Belajarlah untuk mengenal para wali Allah. Mendekatlah kepada para wali Allah. Karena ilmu hakikat ini bisanya diperoleh berkat kumpul dengan orang-orang yang sudah punya ilmu hakikat. Dari hati mereka akan dilemparkan ke dalam hati Anda. Karena ilmu itu tidak bisa dipelajari oleh akal manusia, tetapi diberikan oleh Allah Ta'ala ke dalam akal dan ke dalam hati mereka. Sampai di sini bisa dipahami belum? Ya, sambil kita ngincipi wedang jahe. Malam hari ini menunya agak beda ya. Wedang jahe, tapi jangan cuman ya. Bisa dipahami? Ilmu hakikat dengan kumpul bersama para wali. Makanya omong kosong kalau orang mengatakan, "Wah, saya mau belajar ilmu hakikat." Oh, gimana? Saya mau belajar ilmu ma'rifat. Itu cuman kulitnya, bukan hakikat ilmunya. Kalau hakikat ilmunya dengan mengenal para aulia. Dasarnya bagaimana? Beliau kemudian mengingatkan kita akan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa kan bisa saja minta sama Allah, "Ya Allah, ajarkan ilmu Nabi Khidir itu kepada saya." Bisa kan? Tapi tidak bisa, ilmu itu tidak bisa dipelajari. Bisanya diberikan, bukan dipelajari. Bisanya diambil dari hati ke dalam hati. Diberikan dari hati ke dalam hati. Makanya tidak diperintahkan belajar, tapi datangilah Khidir alaihissalam. Berangkatlah Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam. Yang terjadi apa? Naik kapal. Nah, di situ Syekh Hisham beri satu lagi tambahan ilmu buat saya. Ternyata beliau mengatakan kapal itu ada dua. Kapal Nabi Nuh dan kapal Nabi Khidir. Bedanya begini, kalau kapal Nabi Nuh itu menghimpun umat manusia, binatang dan lain sebagainya. Kalau dilubangi sedikit kapalnya tenggelam, yang di dalamnya ikut tenggelam. Kapal yang ditunggangi Nabi Khidir lain, dirusak justru selamat kapalnya dan penghuninya. Betul gak? Kapalnya selamat, orangnya juga selamat. Tapi kalau kapal Nabi Nuh dirusak, kapalnya rusak, orangnya juga ikut rusak, binasa semua. Nah, ini beliau mengatakan antara ilmu apa hakikat yang ada pada Nabi Khidir dan Nabi Nuh juga berbeda, juga berbeda. Nah, Nabi Khidir ini permisalan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Sedangkan Nabi Musa permisalan ilmu syariat. Nabi Musa tanya, kenapa kok kapalnya dirusak? Justru jawabannya, kalau dirusak akan selamat. Nah, ini perlambang apa? Beliau mengatakan kapal ini as-safinah, salah satu takwilnya adalah manusia. Kapal ini adalah manusia. Kalau pengen selamat, harus ada yang dihancurkan di dalam dirinya. Kalau dalam dirinya tidak dihancurkan, sesuatu dalam dirinya tidak dihancurkan, maka ya hudu kulla safinatin ghusba. Di sana di tepi pantai itu ada satu raja yang lalim, raja yang bengis, raja yang jahat, akan merampas semua kapal yang bagus dengan cara paksa. Justru kapal yang bagus yang dirampas, kapal yang rusak tidak dirampas. Manusia yang kelihatannya bagus nanti akan dirampas. Manusia yang di dalamnya ada yang dirusak, itu yang tidak akan dirampas. Lah yang dirusak, yang dihancurkan itu apa? Yaitu nafas al-basyariyah, nafsu kemanusiaan, terutama ego, aku, dan nafsu-nafsu yang lain, itu dihancurkan. Kalau itu sudah dihancurkan, maka otomatis nanti dia akan selamat. Tapi kalau nafsunya ini masih ada dan kuat, ya sehebat apapun bentuk manusia ini, justru itu nanti akan direnggut oleh syaitan. Raja yang merampas segala kapal yang baik, yaitu setan, akan dibawa oleh setan untuk diajak masuk ke dalam neraka. Nabi Khidir mengajarkan, kalau pengen selamat, pertama kali hancurkan egomu, akumu, hancurkan jiwa kemanusiaanmu yang sifatnya nafsu itu, hancurkan, baru bisa kamu berlayar di samudra yang luas dengan perahu as-safinah al-mutmainnah, kapal yang mutmainnah, sampai ke tepian juga selamat, tidak ada yang mengganggu. Irji ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Yang kedua, dapat tambahan lagi enggak? Dapat. Yang ketiga Jumat depan ya. Nanggung. Belum ada setengah sepuluh. Iya. Sekalian ya. Beliau mengatakan tidak mungkin ada ilmu sampai pada manusia kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semuanya harus lewat Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Yang dimaksud Allah cahaya langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Allah nur, Allah adalah cahaya. Kemudian Rasul siapa? Rasul adalah yang diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah. Kalau cahaya Allah itu lekat dengan zatnya Allah, cahaya Allah itu selalu bersama dengan Allah, cahaya Allah itu selalu memancar kapanpun, dari zaman kapanpun, ya azali sampai kapanpun cahaya itu akan selalu memancar dan terus memancar. Maka cahaya Rasulullah SAW juga seperti itu, karena beliau merupakan diciptakan dari cahayanya Allah Ta'ala. Itulah yang membuat Rasulullah SAW bisa melihat Allah. Karena ia adalah cahaya Allah, maka dia bisa melihat Allah dengan mata kepala beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, lanjutan ayatnya itu matalu nurihi kamishkah. Ya. Al-mishkah biha fiha misbah. Terus al-misbah fi zujajah. Cahaya itu, cahaya Allah, permisalannya adalah seperti miskat. Miskat ini apa? Bahasa Indonesia yang pas. Susah ya, miskat ya. Seperti sebuah miskat. Di dalam miskat itu ada sebuah lentera. Dan lentera itu dikelilingi oleh kaca yang berwarna-warni. Iya kan? Meskipun kacanya berwarna-warni apapun, ya, cahaya dari lentera ini tampak indah seperti kaukabun duri, seperti bintang-bintang kejora yang ada di langit. Nah, kita semua tahu yang dimaksud kaukabun duri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan permisalan cahayanya Allah itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah permisalan cahaya Allah dari cahaya Rasul, dari lentera ini memancar. Pancaran lentera inilah kemudian yang masuk ke dalam hati para wali, mensucikan kalbu mereka, dan Rasul setiap saat menerima makrifat karunia dari Allah di dalam misbah tadi, miskat tadi, kemudian dipancarkan ke dalam hati umatnya yang masuk dalam kelompok para aulia wassolihin. Bisa Anda bayangkan setiap detik itu apa yang diperoleh oleh Rasul, kemudian setiap detik apa yang diperoleh oleh para wali. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innamal ana qasim wallahu mu'ti, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yang memberi sedangkan aku yang membagi. Allah yang memberi, aku yang membagi. Jadi semua ilmu itu harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Ali bin Muhammad Hamsi mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu budi pekerti di alam semesta ini yang dimiliki oleh makhluk Allah kecuali itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Memang datangnya dari sana. Bukan oh sama dengan Rasul, enggak. Memang datangnya dari sana. Kalau enggak datang dari beliau enggak mungkin dapat. Jadi kalau lihat ada orang yang memang punya akhlak yang mulia, itu memang dapat ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok cara nyampe gimana? Belum nyampe otak kita, jangan dibantah. Iya. Otak kita belum nyampe. Saya mau nanya, gimana caranya sinar matahari bisa sampai ke bumi? Dibawa apa tuh cahaya? Jalan sendiri. Ya, atmosfer ditembus. Sampai ke bumi. Gimana caranya nih internet ini bisa menyiarkan gambar saya sampai kemana-mana? Gimana caranya? Susah kan? Pakarnya yang paham. Yang paham Pak, pakarnya. Jangan kita bantah. Oh. Dah, enggak mungkin. Enggak masuk akal ya. Akalnya siapa? Kan seperti itu. Nah, ilmu tadi semuanya, semua ilmu dari Rasul. Dan ilmu yang ada dalam diri Rasulullah SAW tidak keluar dari huruf hijaiyah, alif sampai ya. Semua ilmu yang ada di alam ini tidak keluar dari huruf hijaiyah, alif sampai ya, tidak keluar dari itu. Nah, huruf hijaiyah yang huruf pertama hurufnya apa? Alif. Ada enggak alif miring? Alif saudara tegak. Alif merupakan perlambang dari Allah. Ya, Allah itu yang selalu maha berkuasa. Makanya lafzul jalalah Allah diawali dengan huruf alif. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Ya. Yang terakhir adalah huruf ya. Ya adalah singkatan dari nama Rasulullah SAW, yaitu Yasin. Para ulama mengatakan Yasin adalah salah satu nama baginda Muhammad SAW. Ya. Makanya Rasul mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yakni Yasin jantungnya Al-Quran. Rasul Muhammad SAW adalah jantungnya Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri jantungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tidak keluar dari huruf hijaiyah, dari alif sampai ya. Ilmu yang ada dari Allah dan diterima oleh Rasulullah SAW, ya ini diterima oleh Rasulullah SAW, ada ta, ba, jim, ha, ho, macam-macam ini ilmunya ini. Kalau mau ngambil ilmu ta, mau ngambil ilmu ba, mau ngambil ilmu jim, mau ngambil ilmu ha, mau ngambil ilmu ya ho, apapun ilmunya harus lewat huruf ba. Harus lewat huruf ba. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillah. Dan coba lihat huruf ba. Ada enggak huruf ba yang tegak? Huruf ba selalu harus datar. Syarat untuk mendapatkan semua ilmu Allah adalah dengan merendahkan diri dan sujud kepada Allah Ta'ala. Betul-betul dihilangkan semua ego, aku, kesombongan dan lain sebagainya. Nah, ini ringkasannya. Ringkasan dari Syekh Hisham Al-Qabani. Kalau mau panjangnya saya enggak hafal. Saya mau nerjemahkan megang kertas enggak boleh. Megang kertas bolpen. Kata beliau ini apa namanya? Habib Novel nih enggak usah pegang kertas sama bolpen. Nanti saya buang kertas sama bolpennya. Padahal ngomongnya panjang, jelimet, muat gitu ya. Udah tak sawang orang bawa kayak ini, jembuh gitu. Kalau enggak dikasih pemahaman enggak bisa nerjemahkan, susah. Tapi ya sudah pasrah ya, enggak boleh megang kertas sama bolpen kan nurut saja. Kalau ngadep orang soleh itu kita nurut, itu urusan mereka. Ya urusan mereka. Ya, hasil alhamdulillah bisa paham dan bisa menerjemahkan meskipun tidak sempurna. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Ya. Saya tambahkan sedikit boleh? Jadi banyak boleh. Alhamdulillah ini ada apa namanya paman saya Habib Husain bin Anis ya, putra Habib Anis. Insyaallah nanti beliau akan ngasih tambahan yang banyak, bukan sedikit. Ya, ngasih tambahan ya banyak. Saya nambahkan yang sedikit, beliau yang banyak. Insyaallah. Begini. Jadi ternyata solawat ini merupakan jalan yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan? Ternyata seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin kita memuliakan ciptaannya yang paling hebat. Misal saya punya lukisan, saya ngelukis. Lukisan nomor 1, lukisan nomor 2, lukisan nomor 3. Saya datang sama orang, coba lihat lukisan saya ini. Oh iya, cuman begitu. Enggak dikomentari. Kira-kira saya senang atau enggak senang? Enggak senang kan? Enggak senang. Terus saya ngomong, ini Pak Presiden paling suka sama lukisannya ini. Oh iya. Oh iya. Kira-kira saya senang atau enggak senang? Ini orang, saya kasih tahu ini karya terbaik saya. Ini orang, saya kasih tahu presiden pun apa namanya sangat suka dengan lukisan ini. Cuman, oh iya, kira-kira orang ini punya rasa atau enggak punya rasa? Enggak punya rasa. Kalau sedikit pun tidak memuji lukisan itu, kira-kira bagaimana? Jengkel enggak saya? Jengkel. Kalau ada orang memuji lukisan itu, kemudian dia enggak komentar, diam saja. Kira-kira saya jengkel enggak? Jengkel kan? Betul. Betul atau salah? Betul. Misal Anda cerita tentang anak Anda. Anak saya ini anak saya yang nomor 1 ini luar biasa. Orang bilang, oh iya. Bahkan gak digagas, jengkel lah. Mangkel gitu ya. Sekarang Allah cerita, ngasih tahu, ciptaanku yang paling hebat ini. Nabi Muhammad SAW. Ini ciptaanku yang paling hebat. Aku solawat. Malaikatku solawat. Kita terus dingin-dingin saja. Geteng boten Gusti. Paham maksudnya tak? Hah? Nah tapi kalau kemudian ada satu orang, justru dengar tahu nih, ini yang paling dicintai Allah, ini yang paling disukai Allah, ini ciptaan Allah yang paling hebat. Hamba yang satu ini kemudian keluar nasi itu temannya. Allah menciptakan satu makhluk yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad begini. Allah cinta nggak? Cuman dia ngomong begitu Allah cinta. Gak sempat orang ini gak sempat banyak sholat, sholatnya wajib 5 waktu gitu ya. Sholat sunnah gak sempat, tapi hidupnya keliling kemana-mana. Cuman ceritakan Kanjeng Nabi ini ciptaan Allah yang ini. Cuman begitu cinta nggak Allah? Cinta. Kenapa? Ini orang mudeng, ini ngerti. Saya minta ini yang diperhatikan yang paling ini. Yang lain gak gagas, ini kok fokus di sana. Maka Allah akan sangat mencintai orang tersebut. Karena itulah Rasul sampai bersabda, al-bakhil. Ngeri gak itu? Kita kalau lihat ada orang pelit sama pemabuk yang dermawan, pilih mana? Ustadz, ganteng, pinter, tapi pelit. Ada satu lagi wong mendem, ya mendem uripe. Tapi orangnya lomo, nyah-nyoh. Pilih yang mana? Ngomong sing mendem. Pilih yang mana? Bukan masalah mabuknya bukan, pasti kita akan pilih dermawannya. Ya kan? Kita pilih dermawannya. Itu sudah janjinya Allah. Lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sudah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang yang pelit dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Janji Allah kan seperti itu. Makanya kalau ada judulnya orang pelit, orangnya sebaik apapun, jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Buktinya jauh dari Allah. Sampai-sampai orang tidak bisa melihat kebaikannya, ketutup dengan kepelitannya. Artinya dosanya pelit itu mengalahkan amal kebaikannya. Tapi kalau ada orang yang jahat seperti apapun, sampai-sampai karena kedermawanannya, kejahatannya ketutup, orang-orang paling cuma mau gini, anu ya, wonge kuwi lomo tenang, yo sayang cik mendem ya, insyaallah untuk hidayah, kan begitu, ya kan, insyaallah untuk hidayah. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya baik tapi pelit, ngapa yo pelit kayak ngono, betul nggak? Ini bukti kalau hadis tersebut benar. Nah, Rasul menyatakan yang namanya orang al-bakhil pakai alif lam ta'rif, artinya orang yang benar-benar pelit, sejatine wong pelit. Ya, orang yang katakan orang pelit yang sesungguhnya itu yang mana? Yang enggak mau berderma, itu biasa. Lumrah. Kuwi pelit tingkat kecil. Kalau pelit tingkat yang luar biasa, sak pelit-pelitnya manusia, man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Orang yang saya, kata beliau SAW, disebutkan di hadapannya, sholawat saja enggak mau SAW. Itu orang yang paling pelit. Makanya sampai dalam kitab Sahih Bukhari, kalau saya enggak salah, barang siapa duduk, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau bersholawat kepadaku, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Duduk saja syaratnya suruh sholawat. Duduk suruh sholawat. Masuk masjid disuruh sholawat. Kita kemudian kalau at-tahiyat itu bukan cuma sholawat. Salamnya suruh mengucapkan secara langsung. Dan lain sebagainya. Ini sekedar motivasi oleh-oleh dari Jakarta. Biar kita lebih rajin semangat untuk sholawat. Selebihnya waktu saya serahkan pada Habib Husain bin Aris. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala zayna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa ikut belajar di sini, belajar dari Ustaz Novel. Setelah beberapa kali Ustaz Novel mengingatkan itu, kapan mau mampir ke sini. Alhamdulillah, kok malam hari ini, mestinya minggu kemarin. Tapi karena minggu kemarin saya harus menyiapkan acara di Magelang, saya niati insya Allah malam Sabtu, kemudian saya ajak teman-teman dan mereka semua bisa, alhamdulillah. Saya merasa senang berada di sini. Saya ingat majelis Ar-Raudhah yang lalu, mungkin yang pertama kali di Mertodanan, kemudian dipindah ke rumah Ustaz Novel yang di sebelah utara. Jumlah yang hadir mungkin masih terbatas ya. Ya, sekarang saya lihat tempat yang baru ini, yang saya lihat waktu ketika selesai di atau ketika akan dibayar rumah ini, saya lihat kelihatan luas tempat ini, tapi sekarang sudah jadi kecil. Ini tanda-tanda mungkin kalau Ustaz Novel bakal punya tempat yang lebih luas. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan sebelahnya ada masjidnya. Ya, insyaallah. Supaya saya bisa ikut ngurus masjidnya. Ya, saya kangen sama beliau. Alhamdulillah. Saya kalau misalkan Ustaz Novel ini seperti apa? Seperti air yang turun dari ketinggian. Jadi kadang-kadang ada batu-batu yang berani membendung gitu. Air dibendung sama batu, maka airnya akan lewat di sebelah kiri kanannya. Nah, tapi kalau batu itu ngeyel, nah, ngajak-ngajak temannya yang besar, nah ini Ustaz Novel ini bukan air lagi, jadi lahar dingin. Nah, di lahar dingin, biasanya lahar dingin itu kalau kena batu, gak nyari kiri kanan, tapi apa? Lompat ya. Lompat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi mudah-mudahan Ustaz Novel yang masih muda ini dalam kegiatan dakwahnya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan selalu berada di bawah bimbingan dari para asraf salihun. Masya Allah, tadi selama beberapa menit atau sudah berapa lama tadi kita mendapat ilmu yang masih segar ya, ilmu yang baru yang kalau kita cari di buku mungkin sulit mungkin. Itulah ilmu ini, ilmu yang semacam ini memang datangnya dari yaitu kita duduk-duduk bersama para salihin, para orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, seperti karena kita duduk di sini sekarang kita dapat berapa tadi ilmu? Ada paling tidak ada 3 atau 4 tadi ya, ilmu yang baru yang nanti setelah sampai rumah perlu kita renungkan lagi, kalau tidak akan lepas nanti, lupa dari ingatan kita. Nah, saya ingin nambahkan sedikit ya, lanjutan dari ayat tadi. Ayatnya gimana dulu lengkapnya? Fasjudu li Adam fasajadal malaikatu illa iblis. Jadi ketika Allah memerintahkan, ayat yang sebelumnya yang saya kepengen tahu. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis ini saking dari kalangan jin, tapi karena dia sudah mengabdi beribadah dengan rajin kepada Allah selama ribuan tahun, sehingga iblis ini masuk, jin ini masuk ke dalam kelompok malaikat, saking hebatnya kedudukannya iblis ini. Tapi kedudukan iblis yang begitu tinggi menjadi turun dengan drastis, menjadi sangat rendah karena apa? Karena dia menolak perintahnya Allah. Maka itu hati-hati, kita mesti ambil pelajaran di sini bahwa kita kalau melanggar perintahnya Allah, maka ketahuilah pada saat itu kita telah turun derajat kita menjadi atau kita langsung jatuh ke derajat yang sangat rendah. Karena apa? Mengapa iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam? Karena kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini kata iblis, aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Nah, ini termasuk dosa yang klasik, yaitu dosa apa? Dosa merasa diri lebih pandai, lebih kaya, lebih bijaksana, lebih, pokoknya selama kita ini dalam hati merasa lebih dari sesama, dari teman-teman kita, maka ketahuilah bahwa kita telah mengikuti sunnahnya siapa? Sunnahnya iblisnya. Sunnah ini kan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Hati-hati. Jadi sombong ini, sifat takabur ya, merasa besar ini, nah, kita adalah sifat yang asalnya diwariskan oleh iblis. Jadi kalau bisa cepat-cepat kita buang dari diri kita. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah diusir, dikuyo-kuyo selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah dalam keadaan mengalami atau harus menghadapi lebih dari 60 peperangan. Setelah beliau berhasil menundukkan kota Mekah, beliau naik unta dalam keadaan kepala menunduk. Hati-hati ya. Jadi kalau kita merasa diri kita lebih, itu berarti kita sudah memiliki rasa atau sifat sombong dalam hati kita. Dan ini oleh Rasulullah diingatkan bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin. Nah, hati-hati. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat atom dari sifat sombong. Sekarang soalnya ada banyak ya. Soalnya Rasulullah, Allah itu adalah nur, sebetulnya Rasulullah juga nur. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Itu nur itu adalah telah datang kepada kalian nur dan kitab yang jelas. Itu nur itu adalah Rasulullah. Ada lagi nur satu lagi yang sering diasosiasikan dengan nur apa? Yang sekarang sedang kita cari, yang sekarang menjadi tujuan kita hadir di majelisnya Ustaz Novel itu, kita mencari apa? Al ilmu nur, wal jahlu zulmah atau zalaman. Al ilmu nuran, wal jahlu zalaman. Jadi kalau kebodohan itu diibaratkan kegelapan, tapi ilmu ini diibaratkan cahaya. Masya Allah. Jadi kita ini sekarang, apa yang kita kerjakan ini sekarang, masya Allah semuanya insya Allah bagus. Saya ini kalau da'i ya, mubaligh itu kalau hadir suatu majelis itu juga merasakan, merasakan, kita rasakan. Saya ini kalau hadir di sini, saya lihatkan yang hadir di sini, masya Allah. Jadi apa aromanya itu, hawanya, hawa penuh semangat orang-orang yang siap menerima. Atau kalau kata istilahnya Ustaz Novel tadi, orang-orang yang haus, haus dengan ilmu. Dan ilmu ini akan membuat kita nanti kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Ini saya mau mengomentari. Ini abis ini mungkin Dr. Herman Syah ya. Oh, tidak. Saya akan ini ya, bahas sedikit tentang sholawat ya. Nah, mungkin nanti ada yang mau tanya. Sholawat ini juga ada ulama yang menyebutkan bahwa sholawat ini tidak bisa dimasuki riya. Banyak sekali amal-amal kita ini rusak karena apa? Karena riya. Tapi sholawat tidak bisa dimasuki riya. Nah, kemudian dalam Quran itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sampai situ dulu ya. Kalimat ini didahului dengan kata-kata inna. Ya. Sebetulnya cukup Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, cukup sebenarnya. Tapi Allah perlu nambahkan kata inna sebagai penegasan. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dan para malaikatku yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu kalau apa bentuk kalimatnya adalah kalau bahasa Inggris itu present continuous tense. Present continuous tense. Jadi kalimat yang menunjukkan sekarang sedang dilakukan dan masih akan terus berlaku. Jadi para malaikat Allah dan para malaikat itu sekarang ini. Jadi kalau kita bersolawat, insya Allah kita bareng dengan solawatnya Allah dan malaikat. Kalau ibadah yang lainnya belum tentu bisa bareng. Kalau kita sholat, insya Allah Allah nggak sholat. Ya, kalau Allah sholat, yang disembah siapa? Ya. Apa ibadah lainnya? Kalau kita haji, Allah nggak haji. Kalau kita makan, kalau kita puasa, Allah nggak butuh makanan. Ya kan? Kalau kita puasa kan maghrib sudah makan, Allah nggak butuh. Tapi kalau kita bersholawat, ketahuilah bahwa kita saat ini tadi waktu kita bersolawat itu kita sesungguhnya bersama dengan Allah dan malaikat bersolawat. Ini luar biasa solawat itu. Belum cukup sampai situ. Ini sebenarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita diperintahkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Seakan-akan dalam kalimat itu ada yang tersirat, yaitu yang tersirat itu wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha-maha tadi ya, yang ada dalam Asma'ul Husna tadi itu, dan malaikat. Malaikat ini yang gambarannya apa? Yaitu makhluknya Allah yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yufaluna ma yu'marun. Jadi gambarannya malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah, wa yufaluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan perintahnya. Kita pernah lihat enggak orang-orang anggota TNI itu kalau diperintahkan? Nah, itu kata Pak Parno tadi itu. Jadi kadang-kadang kita, Pak tolong kita, saya punya teman di Sragen, Pak Isno. Pak Is nanti tolong kalau mantu acaranya siap, belum selesai nih. Jadi Pak Is nanti siap. Malaikat itu insya Allah, malaikat itu nakuti, hati-hati. Malaikat itu kalau kita lihat TNI itu sama komandannya sedemikian taat, malaikat itu jauh lebih taat lagi. Jadi ada yang cerita sama saya, itu katanya ini orang punya basirah, itu boleh percaya, tidak percaya juga tidak apa-apa. Jadi waktu kita ngubur mayit itu malaikat yang mau tanya nanti itu sudah siap itu. Jadi waktu kita mundur satu langkah, mereka maju satu langkah. Kita mundur tiga langkah, mereka maju tiga langkah. Begitu kita tinggalkan mayit itu, langsung dibangunkan, ditanya. Dan mereka wajahnya tergantung dari amal kita. Kalau amal kita baik, maka akan didatengin oleh malaikat yang juga ramah, mukanya menyenangkan. Tapi kalau amal kita buruk, kita jangan bayangkan malaikat itu seperti preman-preman yang menakutkan ya. Jauh ribuan kali lebih menakutkan. Nah, tapi insya Allah kita yang hadir di sini ini, orang-orang yang senang sama ilmu ini, insya Allah mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang banyak yang mau tanya. Ya, ini kurang lebihnya tentu saya mohon maaf. Kurang banyak ya. Insya Allah Jumat depan. Insya Allah. Ya, insya Allah Jumat depan ya. Ya, request. Biasanya kan jam terbangnya tinggi. Nah, jam terbangnya tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit tambahan melanjutkan Nabi Adam tadi. Nabi Adam itu kan berbuat kelalaian. Ya, berbuat kelalaian, makan buah khuldi. Padahal makannya bukan makan, zaqa, jadi nyicipi. Ya, cuman nyicipi tok, belum sampai makan. Kalau kita kan sudah nguntal. Nguntal, ngunyah, tambah, imbun, ya kan? Ngedum, wah silahkan. Itu kalau kita kan. Beda kan? Nabi Adam nyicipi. Kemudian dapat sanksi. Sanksinya turun ke muka bumi, itu nangis lama. Tapi yang menarik, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatim fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ada bahasa itu taba ilah, ada taba ala. Maka ada doa ya tawab tub alaina gitu kan. Nah, kok bukan ya tawab tub ilaina, ya keliru kalau gitu. Ya tawab tub alaina, duhai yang maha memberi tobat. Ya, tawab itu yang maha memberi tobat. Tub alaina, berilah kami kemampuan untuk bertobat dan terimalah tobat kami. Kalau taba'ilah, seseorang bertobat kepada Allah. Kalau taba'ala, ya, Allah itu memberi dia kemampuan untuk bertobat dan Allah menerima tobatnya. Di ayat ini, fatalaqa Adam rabbi kalimatin fataba 'alaih. Ini ayat 1 Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Allah menerima tobat Nabi Adam. Fataba 'alaih, sebelumnya talaqa Adam. Jadi yang berbuat kelalaian itu Nabi Adam, tapi yang ngasih jalan keluarnya Allah. Paham? Mau saya maafkan? Mau, baca ini. Mau saya ampuni? Mau. Nih, baca ini. Ternyata Nabi Adam itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah kelalaiannya. Yang nyicipi tadi bukan dari upaya Nabi Adam sendiri, ya, bukan dari upaya Nabi Adam sendiri. Ada upayanya, ya, ada upayanya, kesungguhannya soal itu ada. Tapi yang menyebabkan terampuni, termaafkan karena ada taba alaih, ada proses dari Allah yang memberi kemampuan untuk bertobat. Allah mengirimkan kalimat. Nih kalimatnya, baca. Baca kalimat ini, engkau akan aku ampuni. Artinya apa? Orang yang baik itu kalau berbuat salah, maka Allah yang memberinya ilham, Allah yang memberinya jalan untuk bertobat. Beda sama orang-orang yang enggak baik. Berbuat salah itu mau balik dari dirinya udah lemah, dari atas juga loh lemah. Makanya kita disuruh sering kumpul di tempat yang baik, bareng sama orang yang baik, itu insya Allah nanti dapat banyak ilham untuk dapat tobatnya Allah Ta'ala. Macam-macam. Misalnya kita tahu-tahu tadinya malas sholawat ya, tiba-tiba kok jadi pengen sholawat. Padahal tadi bilang gak pernah solawat. Dan ini solawatnya kita itu akan menjadi penghapus dosa-dosa, dosa-dosa kita. Ini tambahan saja sedikit, saya pernah ingat pembahasan ini, ayat tersebut. Jadi kalau orang yang baik itu dicarikan jalan oleh Allah. Contohnya begini, di Ihya Ulumuddin nanti bisa dicari. Ada satu orang baik tapi punya salah sama orang lain, meninggal dunia di akhirat. Ya di akhirat mau masuk surga kan terhalang, belum dimaafkan sama yang bersangkutan. Maka yang bersangkutan ini yang belum mau maafkan dipanggil sama Allah. Dipanggil sama Allah. Kamu mau maafkan fulan enggak? Jadi Allah yang apa namanya? Memproses ini. Mau maafkan fulan enggak? Nantinya begitu. Kamu lihat di surga itu, ada rumah itu, ada mau. Mau ya Allah. Mau ini, mau ya Allah. Mau itu, mau ya Allah. Mau, iya. Satu syaratnya apa? Maafkan fulan. Langsung siap saya maafkan ya Allah. Dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Tapi ini yang satu ini diampuni bukan karena usahanya, tapi Allah yang mencarikan jalan karena dia orang yang baik. Itulah bedanya orang yang baik dan orang yang belum baik. Makanya kalau kita berusaha jadi baik dan kumpul sama orang yang baik, nanti dicarikan jalan. Kalau punya salah dicarikan jalan. Ini sekedar tambahan untuk kisah Nabi Adam alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini sudah jam 10 kurang seperempat. Ada mau nanya ada ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu kan gak kelihatan di belakang, biar ibu-ibu dulu sebentar ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya silahkan. Mic-nya udah dari situ. Kalau ibu-ibu belum, saya mulai dari bapak-bapak dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukirno dari desa terpencil di wilayah Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Desa terpencil. Di pinggir Bengawan Solo, Beb. Desa saya itu jauh dari Habib, dari para Habib, jauh dari Kiai. Gini Beb, kurang lebih 2 tahun di Mes. Mohon maaf. Mas Icu, tolong mic-nya dicek, diganti ya tadi. Kabelnya atau volumenya? Ada suara? Sudah? Sudah ya. Gini Beb, kurang lebih 2 tahun di masjid saya itu, kampung saya itu, tiap malam Jumat mengadakan pembacaan Maulid Simtudurur serta sholawat. Tapi untuk malam Jumat lagi kita sama teman-teman itu rawuh ke masjid, datang ke masjid Aryat ini ikut Jumat Legen. Awal-awal kita mengadakan Maulid itu banyak yang mencaci, Beb. Kok aneh-aneh gitu bilangnya. Terus lambat laun masyarakat bisa menerima. Dan akhir-akhir ini tiap ada acara potong rambut akikah didahului dengan maulid serta sholawat. Terus yang bikin sedih nih kejadian tadi malam pas sholawatan atau maulid. Itu pas waktu sampai pembacaan Ya Allah Kolbin itu datang seseorang dari luar. Ya orang itu dulunya warga kampung saya Beb, tapi kerja di luar kota dan pas ini liburan menengok orang tuanya. Orang tersebut datang langsung menemui, suruh berhenti bacaan maulid itu dan suruh mengerjakan sholat isya. Alasannya suruh sholat tepat waktu. Sebenarnya ya saya sama teman-teman terus sementara ngalah Beb, dan pembacaan maulid diberhentikan. Dan saya minta supaya Habib memberi saran gimana langkah selanjutnya, karena waktu berhentikan itu gini teman-teman itu banyak yang banyak yang susah, banyak yang gelo itu loh Beb. Iya. Paham. Saya mau nanya sekarang, yang nyuruh berhentikan berapa orang? Satu orang aja Beb. Satu orang. Kemudian haknya di masjid itu apa? Gaknya tidak ada, orang dia sudah pindah warga. Dengan di situ sebagai apa? Pengurus masjid. Takmir masjid. Jangan dihentikan. Dilangsungkan Beb. Iya. Mau ada 10 orang, 1000 orang suruh menghentikan, jangan dihentikan. Jawab aja, oh maaf, kami mau solawatan dulu, nanti solatnya setelah solawatan. Kalau panjenengan mau solat sekarang, monggo silakan solat sekarang. Ya, mau ada tanya dalilnya mana gitu ya. Nah, untuk salat Isya nih kan. Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan afdolnya salat Isya itu waktunya, kalau di Indonesia ini kan Isya jam 7 ya azannya. Sebagian ulama mengatakan afdolnya jam 9 malam. Waktu afdol untuk salat Isya sebagian ulama seperti itu. Dasarnya adalah ketika Rasul SAW kedatangan tamu. Kedatangan tamu, sahabat mau salat Isya di masjid, nunggu Rasul enggak datang-datang. Sahabat tidak ada yang salat Isya, kemudian sahabat tertidur di masjid. Itu tertidurnya cukup lama, sampai itu sekitar 2 jam 3 jam setelah azan Isya. Setelah Rasulullah kemudian ke masjid, Rasul mengatakan, "Mari kita salat bil makna ya. Sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang melakukan salat yang sebaik yang kalian lakukan. Ini waktu yang terbaik." Maka saat itu Rasul mengatakan, kalau tidak takut memberatkan, akan dijadikan sholat Isya ya jamnya jam segitu diperintahkannya, melakukan sholatnya. Kalau tidak takut memberatkan. Nah, dari situ ulama kemudian mengambil suatu pendapat, waktu yang terbaik untuk Isya bukan langsung setelah azan, tapi ditunda sampai sekitar jam segitu. Kalau penundaannya bukan untuk suatu hal yang sia-sia, tapi untuk suatu yang manfaat. Saat itu Rasulullah SAW menunda karena menerima tamu. Ya, menerima tamu. Bukan mengatakan, "Tamu maaf ya, saya mau ngadep Allah dulu ya, kamu di sini ya, jangan ganggu saya ngadep Allah." Rasul enggak ngomong gitu kan? Rasul kira-kira paling tahu tentang Allah atau kita? Rasul paling tahu tentang Allah. Ini tamu kan bisa kan tunggu sebentar ya, saya mau sholat dulu bisa enggak kira-kira? Bisa, urusannya apapun. Mau perlu sama Rasul kok. Udah mau datang sama Rasul kan berarti bisa. Tapi karena Rasul menganggap ini urusannya dengan tamu urusan yang penting, bukan berarti kemudian urusan dengan Allah kepentingannya dibawahi itu tidak. Tetap dengan Allah yang paling penting, melayani tamu ini bagian termasuk urusan dengan Allah. Dan dengan diundurkan waktu itu, Rasul mengatakan ini waktu yang paling utama untuk sholat Isya. Sehingga kalau kita sholat Isya itu tertunda karena ta'lim, ya karena ta'lim, karena sholawat, apalagi di malam Jumat, itu kan waktu yang utama untuk bersholawat. Dengan nas hadis diperintahkan kita banyak bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kok ujuk-ujuk ada satu orang datang nyetop orang sholawatan? Ini secara hukum negara telah berbuat kesalahan. Karena di dalam undang-undang negara kita itu dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau ada orang melarang kita melakukan ibadah yang kita lakukan dan ibadah ini diakui oleh pemerintah sebagai sebuah aliran yang tidak sesat, aliran yang dinyatakan oleh MUI, ini kan alirannya Nahdlatul Ulama ya. Ada yang berani ngomong NU sesat? Silahkan ngomong sama Nahdlatul Ulama agar langsung dimasukkan penjara. Iya, langsung masukkan penjara, pencemaran nama baik. Orang-orang yang kemudian mensesat-sesatkan amalan-amalan Nahdlatul Ulama, gitu ya, organisasi terbesar di negara ini, itu telah melanggar undang-undang negara ini. Makanya kita jangan takut, dalam arti bukan bermusuhan ya, dengan santun kita katakan, "Maaf, kami mau sholawatan. Kalau Anda mau sholat, silakan sholatnya di sebelah sana. Sholat sendiri tidak masalah, mau jamaah silakan, tapi kami tetap sholawatan. Jangan dihentikan lagi. Jangan dihentikan lagi. Nanti kalau perlu nanti rombongan Ar-Raudhah sholawatan di sana. Ya, amin. Kalau ngeyel mau hentikan lo ya. Nanti kita ajak 5.000 orang sholawatan di sana. Amin. Ya. Kalau perlu, semoga enggak perlu. Selanjutnya gini, Bib, tolong didoakan supaya dia itu ahli sholawat, Bib. Oh, sudah. Dan juga tolong hari ini satu hal yang perlu ya. Saya semalam itu paling senang luar biasa ketika, ini sebenarnya doa enggak perlu diomongkan, cuman semalam itu saya sebutkan nama salah satu orang yang paling anti dengan kegiatan saya ini. Itu saya sebutkan, "Ya Allah, jadikan dia orang yang paling suka sholawatan." Benar itu. Dengan mengadari hati benar kan? Ya, semoga jadi seperti itu. Sebab Rasul juga pernah berdoa dulu ketika Rasul ditentang kan, "Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan salah satu dari dua Umar ini kan ya, yang paling gentol musuh Islam diminta sama Rasul jadi pembela Islam." Nah, ini kan banyak nih, salah satunya aja jadi pembela kan luar biasa. Kita doakan. Bisa paham ya, insyaallah. Ini kalau nanti dialognya selepas majelis, diteruskan jamnya untuk beliau saja nanti. Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak. Nanti setelah majelis, biar kalian yang lain dulu. Ibu-ibu, ada yang mau nanya? Selain yang tertulis dulu, ada yang menanya secara lisan? Di belakang ada mic untuk ibu-ibu enggak? Ya silakan Bu. Oh belum, ibu-ibu belum mau nanya ini. Tidak ada yang mau nanya? Ada, monggo, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat sedikit mic-nya, suaranya agak keras sedikit, tidak apa-apa. Sebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tian dari Semanggi. Usia? Usia 81. Kebalik. 18 tahun, Bim. Ya, ini Semanggi asli umur 81 di Walik. Lanjutkan, Mbak Tian. Bib, ya. Apakah semua pemberian itu ada balas budinya? Yang kedua, kalau ya, pengen mimpi seorang ulama, ya, tapi disengaja, gimana caranya, Bib? Biar bisa ngimpi gitu ya. Uh-uh. Oh ya. Ya paham saya. Makasih banyak. Makasih ya Beb. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya anggota TNI juga ini. Tegas Pak Tian gitu ya. Tegas lugas gitu ya. Yang pertama, setiap pemberian apakah ada balas budinya ya. Memang Rasul mengatakan jika ada seorang yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaknya balas budinya itu. Ada orang berbuat baik, balas budi. Makanya orang Islam itu sangat cantik, indah sekali. Dikirimi ayam, balasnya kambing. Ya, kirimi ayam, balasnya kambing. Nah, man lam yashkurinas, lam yashkurillah. Dalam hadis disebutkan, siapa yang... Jadi minimal gini, kalau emang gak bisa balas, minimal doakan jazakumullah khair. Ya kan, semoga Allah balasmu dengan kebaikan. Terima kasih. Kalau udah kemudian ternyata duit punya, ini punya, DKI ora tahu bales dengan kebaikan yang sama, sama aja enggak pernah, lebih tidak termasuk orang pelit. Ya termasuk orang pelit. Tapi kalau orang yang baik, maka dia akan berusaha untuk membalas. Berusaha untuk membalas. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu selalu berusaha membalas kebaikan para sahabat sekecil apapun dibalas oleh beliau. Nah, kalau kita tidak mampu, uang tidak punya ini, balas tidak punya, minimal itu langsung dibalas dengan doa. Balas dengan doa dan ucapan terima kasih. Sebab Rasul juga bersabda, siapa yang tidak mau terima kasih pada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia belum bersyukur kepada Allah. Meskipun lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ini dikasih orang motor gitu ya. Alhamdulillahnya 1000 kali. Teman yang ngasih motor enggak diucapin terima kasih, kata Allah, kamu belum bersyukur kepada saya. Terima kasih dulu pada yang memberi, kemudian ucapkan alhamdulillah. Senang kalau kita bisa seperti itu. Nah, ini kelihatannya sepele, cuman ternyata para ulama sampai kalau mereka itu ngasih kepada seorang peminta-minta sesuatu, yang minta-minta mengucapkan, oh semoga kamu panjang umur begini, ini ulama yang baik, didoakan begitu, tidak mau kalah, oh panjenengan jih sami jih tambah, semoga bapak begini, sami dobel, tidak mau kalah, bahkan didoakan, kemudian balas mendoakan dan doanya lebih, kenapa? Tidak mau nanti ganjarannya di akhirat kurang, cuman gara-gara didoakan. Ini kalau para ulama, tapi kalau kita kan lain ya. Ya, line teleponnya nanti sebentar lagi. Oke, kemudian yang kedua, kalau pengen mimpi ketemu ulama, caranya bagaimana? Ya caranya doa minta sama Allah. Ya Allah, beri saya karunia agar dapat mimpi ketemu para ulama. Cuman kan tingkatkan himmahnya, semangatnya. Minta mimpi Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW. Tingkatkan semangatnya ke sana. Ya bagus, mimpi ulama itu bagus. Nanti kalau minta mimpi Rasulullah, belum dapat kan nanti ulamanya dapat. Oh, makomnya belum. Dah, mimpi ulama kelas RT dulu. Ya, mungkin kelas kelurahan naik. Kan nanti sampai mimpi Rasulullah SAW. Sampai mintanya ke Rasulullah SAW. Caranya dengan bagaimana? Dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah. Nanti akan diberi. Kalau kita lihat para ulama itu doa minta mimpi Rasul. Doa minta mimpi Rasul. Nah, kita ini ngucap minta aja tidak mau. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sudah hidupnya solawatan, yang sudah mimpi masuk surga, yang sudah ketemu Rasulullah SAW dan lain sebagainya, beliau aja selalu minta agar bisa mimpi ataupun dalam keadaan sadar dunia akhirat ketemu Rasulullah SAW, selalu minta itu. Dalam syair-syairnya bisa kita lihat tuh bagaimana beliau minta. Nah, kita hari ini minta enggak tadi? Belum. Kemarin lupa. Kemarin lusa lupa. Begini kok pengen ketemu Rasulullah. Kalau pengen ketemu ya sering minta. Insyaallah mulai malam hari ini sertakan. Makanya Syekh Hisham Al-Qabbani ketika kita doa caranya gini biar gampang. Habis salat baca doa Rabbana atina enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatkan hasanahnya itu yang diminta adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mimpi Rasul ketemu Rasul. Wa fil akhirati hasanah. Mimpi Rasul ketemu Rasul. Itu. Karena kata Syekh Hisham tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang melebihi perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Betul atau betul? Kita Rabbana atina fid dunya hasanah duit. Betul ya? Nah, diganti sekarang. Nanti yang lain katut otomatis. Yang lain akan katut. Rabbana atina fid dunya hasanah minta bisa bertemu Rasul SAW di dunia beliau ridho, di akhirat juga beliau ridho. Jadi enggak, walaupun lisannya enggak mengucap tapi dimaknai dalam hati seperti itu. Insyaallah nanti kan tiap hari kita sudah minta. Jadi enggak akan ngelen nyusun doa lagi gitu loh ya. Ustaz doanya bagaimana, repot nanti. Udah doanya cukup Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Cuman hasanahnya diniatkan dalam hati, kebaikan yang dimaksud adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbak Tian dari Semanggi. Yang telpon sekarang gantian sebentar ya. Lain telpon silakan dibuka Mas Ucuk. Mas Agus. Baik Habib, ini ada di line telepon yang bergabung. Kita langsung sambungkan untuk Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok saya yang jawab? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari Yanti. Di mana? Yanti, Semanggi. Di Semanggi. Semanggi ya? Iya. Ya. Mau nanya apa? Ya, sama-sama. Surat Al-Waqi'ah katanya bisa membuat kaya. Betul atau salah? Betul. Ya, kalau dibaca dengan keyakinan minta kepada Allah kekayaan. Saya mau tanya, enggak usah maknanya Waqi'ah, enggak usah artinya Waqi'ah dan lain sebagainya. Bab yang paling sederhana, paling gampang. Tawasul itu boleh atau enggak boleh? Boleh enggak? Boleh. Kemudian tawasul dengan Al-Qur'an boleh enggak? Kira-kira tawasul dengan Al-Quran, tawasul yang baik atau sangat baik? Sangat baik. Kalau kita tiap hari baca surat Al-Waqi'ah, tawasul dengan bacaan kita agar dapat rezeki yang banyak. Kira-kira diwujudkan enggak sama Allah? Pasti diwujudkan oleh Allah. Jadi enggak usah tarik hadisnya apapun, dengan begitu saja itu sudah cukup. Apalagi ada riwayat dari para sahabat ya, mengatakan kalau surat Waqi'ah dibaca pagi dan sore, insya Allah tidak akan mengalami kefakiran. Tidak akan mengalami kemiskinan. Sehingga pernah seorang sahabat kemarin kan didatangi Sayyidina Utsman, gimana akan saya urusi anak-anakmu setelah engkau nanti tiada ini? Oh, enggak perlu. Saya sudah tinggalkan untuk mereka jaminan yang terbaik, yaitu surat Al-Waqi'ah untuk anak-anak saya yang perempuan. Anaknya perempuan banyak ya, itu saya kasih surat Waqi'ah mereka semua. Tidak mungkin mereka mengalami kefakiran sampai butuh-butuh sama orang, tidak mungkin. Jadi insya Allah gitu, rajin Waqi'ah, diniati minta sama Allah agar diberi kemudahan rezeki. Selain itu pahami artinya, pahami maknanya, nanti akan semakin mantap, semakin yakin dengan kebesaran Allah, bahwasanya Allah yang maha memberikan rezeki, bukan pekerjaan kita, sehingga timbul semangat untuk kerja maksimal. Sekarang kembali yang ditelepon satu lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dari mana? Dari Sukarjo. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Kalau Ya. Ya, paham Bu. Makasih banyak. Jadi Ibu sudah wudu mau sholat, ya. Kemudian setelah sholat senggolan, mau sholat sunnah misalnya. Sebelum sholat, ya. Sebelum sholat senggolan dengan suami. Ya, senggolan dengan suami kan? Ya, makasih Bu. Paham pertanyaannya. Hukum dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Pria dan wanita yang bukan mahramnya membatalkan wudu. Yang bukan mahramnya. Mahram itu siapa? Bule, budi, pakle, pakdi, ya kan? Paman dan bibi, kemudian mertua, kemudian anak, itu termasuk mahram. Jadi kalau senggolan dalam arti bersentuhan kulit antara anak, kakak dan adik misalnya, tidak membatalkan wudu. Orang tua dengan anak tidak membatalkan wudu. Kemudian keponakan dengan bibinya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau suami dan istri kan tidak masuk dalam kategori itu. Sehingga kalau ada suami istri senggolan dalam arti bersentuhan kulitnya, batal wudunya. Tapi perlu dicermati ya, bersentuhan kulit. Kadang senggolan tapi kan kulitnya tidak bersentuhan, bahkan gablok-gablok kan tidak sentuhan. Di gablok misalnya punggungnya masih pakai baju kan ya. Baju ketemu sama kulit, ya tidak batal. Tapi kalau kulit ketemu kulit akan membatalkan wudu. Ada yang nanya, Ustaz, aneh Ustaz, sama mertua aja tidak batal. Masa sama suami kok batal, sama istri batal. Padahal kan kelihatannya lebih akrab pasangannya daripada dengan mertuanya. Dalam syariat tidak ada yang judulnya mantan mertua. Begitu dia memberikan anaknya kepada Anda, jadi orang tuaan Anda. Ya, sebagai istrimu, ya, atau ini anak saya sebagai suamimu, maka orang tua ini statusnya jadi mertua ini statusnya jadi orang tua, walaupun orang tua sebagai mertua. Tapi kalau hubungan suami istri itu sifatnya sementara. Sehebat apapun akrabnya, dengan meninggal jatuh cerai, ya kan? Dengan meninggal jatuh cerai. Artinya kalau suaminya meninggal, ada iddahnya, istrinya kawin lagi boleh. Harmonis, seharmonis apapun. Kemudian selain itu, ya, hubungannya itu sebentar saja dunianya ada masalah, ke pengadilan agama ada ketok palu dan ucapan dari suami selesai. Ya kan, selesai. Makanya tetap di situ hubungan suami dan istri batal wudu. Coba nanti kalau suami istri tidak batal wudu, kemudian kalau cerai jadi batal wudu. Jadinya apa enggak? Ketika ini tadinya dia tidak batal wudu karena suaminya. Setelah cerai jadi batal wudu. Berarti kan ada perbedaan gitu ya. Ini enggak, pokoknya bukan mahram, tetap batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Bersentuhan kulit batal wudu mazhab yang lain ya. Kalau dengan syahwat, tidak dengan syahwat wudunya tidak batal. Tapi dengan syahwat itu pun terjemahannya ulama setiap mazhab beda-beda. Syahwat itu apa? Lah itu nanti jadi masalah lah lagi. Ketimbang mumet, udah ikuti pendapat Imam Syafi'i, sentuhan kulit pria wanita bukan mahram, wudunya batal. Makanya kalau udah sholat jangan senggol. Sholat. Ya, habis sholat mau salam, saya habis sholat mau salaman sama suami saya. Boleh. Tinggal suaminya kan tangannya dibungkus sebentar, cium tangan kan juga bisa. Enggak jadi masalah. Kan bisa. Ya, demikian. Sekarang dari yang di rumah dulu, silakan Mas. Yang di belakang pakai baju hitam. Ya, mic-nya atau panjenengan maju ke depan sedikit biar nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Masya Allah. Dari Tumangsari, Cepogo, Boyolali. Dari Cepogo, ya. Bawah Gunung Merapi, mantan pengungsi. Ya, mantan ya? Mantan pengungsi. Alhamdulillah. Datang ke sini sendiri atau rombongan? Rombongan, alhamdulillah. Kira kurang lebih 10 atau 11 orang nih rombongan ya. Saya, Bib. Laki semua atau campur? Campur, Bib. Ibu-ibu juga ya? Istri saya ikut tadi. Oh gitu. Sampai maghrib itu belum ada rencana. Setelah saya mau berangkat, dia ikut. Gitu. Naik motor atau naik apa? Mobil, Bib. Mobil charteran. Alhamdulillah, 11 orang. Saya mau tanya, Bib. Orang ya. Seperti saya itu kepinginnya hatinya menjadi bersih atau bagus. Padahal saya sendiri itu sudah sampai 56 tahun. Kalau beribadah itu selalu hati masih maksiat terus. Jadi misalnya baca Al-Quran ya masih maksiat. Salawat juga masih maksiat. Nah pertama minta doa supaya bisa selamat hatinya, selamat imannya. Yang kedua, minta resepnya apa, Bib? Supaya dalam beribadah itu tidak maksiat hatinya. Amin. Satu itu. Yang kedua, saya dan rombongan tadi ikut derek daftar ke Majlis Ar-Rodoh ini, Bib. Dan yang ketiga, saya sudah beberapa kali SMS sama penjenengan, tapi kok belum sekalipun dibalas. Tuh. Ya. Sekian dulu, Bib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir dulu, gampang soal itu. Jadi untuk SMS-SMS yang masuk, alhamdulillah SMS itu saya baca. Alhamdulillah SMS itu saya baca. Agar SMS-nya itu jawabannya manfaat, maka ustadznya rodok pinter sedikit. Ya, biar nanti jawabannya bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak. Makanya jawabannya mulai Jumat depan akan terbit ya, tabloid tanya jawab edisi 1. Setiap Jumat terbit nih. Edisi 2, edisi 3 isinya cuman tanya jawab dari SMS yang masuk. Ya, tabloidnya kurang lebih 16 halaman, kurang lebih ya, entah 12 atau 16 halaman, ukurannya kuarto. Kuarto harganya hanya Rp5.000. Ya, mahal dong murah itu 5.000 itu. Enggak mahal kan ya? Jawabannya nanti detail. Jadi ada sumber-sumbernya lengkap. Hasilnya nanti untuk kepentingan majelis dan kepentingan saya pribadi, mungkin saya mau beli kacang. Ya, mungkin beli kacang, mungkin beli apa? Mungkin beli apa namanya? Ya, tapi ya saya juga ini kan majelis juga ya. Saya pengen beli ini masih panas kan? Panas kan? Ya. Kalau AC listriknya enggak kuat nanti. Ya, kemarin teman saya bilang, ini bukan muslim datang ke sini gitu. Ustaz ya, ini kasih AC aja semua. Saya bilang, listriknya enggak cukup kalau AC. Beli begengser sendiri. Maksudnya suruh beli diesel yang besar gitu ya. Jadi pas pengajian pakai diesel. Ya insya Allah. Tapi sebelum itu, saya sudah lihat ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu apa namanya itu yang pakai air gitu ya. Pakai air tapi yang besar. Yang ukurannya besar. Nah, saya udah lihat kemarin di Azadware itu ada yang besar. Mungkin mau saya taruh 2 atau 3. Jadi di setiap ruangan itu yang besarnya ada 2. Nanti di sana ada 1. Sehingga tidak kesemuan. Alhamdulillah kalau ibu-ibu di belakang kemarin saya nanya. Bu, semua boten? Oh, boten. Alhamdulillah. Jadi gak perlu dikasih. Tidak perlu dikasih. Saya udah nanya. Enggak, udaranya cukup dan sebagainya. Tapi kalau setelah majlis nanti kesemuan juga akan kita beri tambahan lebih banyak lagi. Ya itu jawabannya nanti jadi apa namanya tabloid ya. Kalau rutin kan kecil, ini besar ya tabloid ukurannya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi masalah kalau ibadah masih maksiat dan sebagainya. Kita semua masih seperti itu. Ya kita masih seperti itu. Itu memang diri kita masih demikian. Sama kula lan panjenengan tesih sami. Nah jawabannya begini. Ada orang ngomong, nih orang ngomong ya, sama seperti yang kemarin kan ada ibu-ibu nanya di sini atau di mana ya, di majelis ini. Ustaz saya ini, di Sukarjo ya. Ustaz saya ini solawatan, saya begini, suami saya mengatakan percuma kamu kalau begitu, tapi kamu masih melakukan yang itu, satu perbuatan yang nggak pas gitu ya, percuma gitu. Nah kata-kata percuma untuk orang yang berbuat baik, ucapan percuma ini salah. Allah sendiri tidak pernah mengatakan kebaikan itu percuma. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Ya baik nanti lihat hasilnya, buruk lihat hasilnya. Makanya ada neraca timbangan kebaikan, ada neraca timbangan keburukan. Bahkan Rasul mengatakan wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, ikuti dengan kebaikan, nanti akan menghapuskan. Bahkan di Al-Qur'an dikatakan innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebajikan itu akan menghapuskan keburukan. Ahli tafsir membahas kata-kata yudhibna. Adhaba yudhib, bukan dengan menghapus. Allah tidak mengatakan kebaikan akan menghapus keburukan. Tidak. Kebaikan akan menyingkirkan keburukan. Menghapus sama menyingkirkan kira-kira kuat mana? Menyingkirkan kan? Cuman itu proses. Ada proses. Ya kalau namanya kotorannya 3 kilo, ya rinsunya yang untuk banyak. Tidak ya? Sabunnya banyak, nanti kalau sabunnya kurang ditambahi pembersih. Nah kalau kita merasa ibadah masih belum apa namanya, bisa khusyuk, belum ini, berarti ya perlu kita tambah tadi. Solawatnya ditambah, zikirnya ditambah, taklimnya ditambah. Dan proses, itu proses. Dan orang yang udah bisa merasakan dirinya itu kotor, itu orang yang bersih. Aneh ya? Nak mau reget kira atau ngerasa kira reget lah itu? Tahu kebu. Kebu itu tidak pernah tahu dirinya kotor gitu ya. Makanya dia mandinya di kotoran terus gitu ya. Tapi kalau kita nih tahu kotor gitu kan tahu. Begitu kena kotoran dikit baju kita merasa ini kotor, mau dibersihkan karena kita tahu baju ini bersih. Kita enggak mau baju ini kena kotoran. Makanya begitu kena kotoran ada rasa sedih. Kemudian kita bersihkan. Ini berarti orang yang udah resian walaupun tingkat resiannya belum tinggi gitu kan ya. Dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam beliau berapa banyak ya berapa banyak al-ma'siyah auratad dhullan wan kisaran khairun min tha'atin ya kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya itu merasa hina dan hancur itu lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan sifat izzan wastikbaron, merasa mulia, merasa sombong, itu justru buruk. Kenapa? Maksiat bisa buat dia jadi hancur, merasa hina, merasa kotor. Tapi ini orang taat jadi sombong, padahal tidak ada penyakit atau maksiat yang lebih hebat dari kesombongan, kan ngeri. Nah kalau kita udah bisa merasa dengan taat tadi merasa semakin kotor, merasa semakin kurang, merasa masih banyak maksiat, berarti udah timbul kesadaran, kita syukuri, tingkatkan bukan kemaksiatannya. Tingkatkan kemaksiatannya repot ya. Tingkatkan ketaatannya. Ditingkatkan terus, nanti lama-lama akan sampai. Kalau misalnya belum. Seorang patah mengatakan sihir Allah urjan au makasir. Berjalanlah kepada Allah dalam keadaan pincang maupun enggak punya kaki. Ya, pincang maupun kakinya itu putus, jalan kepada Allah. Jangan nunggu sehat. Nunggu sehat itu sebuah pengangguran dan orang nganggur itu sebuah kerugian. Saya terjemahkan dalam bahasa saya, misal panjenengan lihat seseorang yang dekat dengan panjenengan. Orang tadi jalan di jalan Slamet Riyadi ngesot. Panjenengan lihat orang ini biasa ke majelis bareng panjenengan, iya. Kira-kira kalau panjenengan naik mobil mandek atau bablas? Mandek kan? Loh, kenapa, Pak? Ayo ikut sama saya. Dinaikkan mobil, diantarkan sampai tempat yang dituju. Nah, para aulia wasolehin terhadap kita seperti itu. Kalau kita memang jalan kepada Allah sungguh-sungguh, walaupun dengan segala kekurangan mereka kita, mereka dengan kelebihannya akan menarik kita, digoncengkan, tahu-tahu tekan sampai pada apa yang kita inginkan. Itulah fungsinya syafaat. Paham ya? Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Sudah kan? Sudah, terima kasih. Yang ditelepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Dari Mas Tujuan. Dari Bandung. Dari Gunung Kidul. Gunung Kidul, ya, dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Gunung Kidul tapi ya. Mas yang biasa nanya itu. Oh, yang biasa SMS juga ya? Yang pertama bisa yang nanya. Boleh, Pak. Itu masalah sholat niat sholat. Masalah takbiratul ikram. Mm-hmm. Itu kan hati kita niat gitu. Mm-hmm. Tapi kalau menjadi imam kadang-kadang mau merampungkan niatnya itu kan terlalu panjang. Jadi imam itu takbirnya panjang sampai mau merampungkan yang itu komplit gitu loh. Niat seperti usuli fardhus qiraat ini dan dan terlalu panjang di hati itu. Jadi kepanjangan takdirnya untuk meringkas itu bagaimana yang sempurna mama ringkasannya gitu Habib. Itu yang pertama. Yang kedua masalah tawasul itu yang pertama hadirat Nabi terus tawasul itu apakah ada urutannya umpama yang pertama kan ada tawasul ke malaikat gitu ya Habib ya. Ada tawasul malaikat terus nabi-nabi umpama enggak berurutan gitu bagaimana itu terus untuk selanjutnya yang ketiga itu bagaimana kalau tabloid atau kayak itu masuk ke gunung itu bisa enggak kenapa yang terakhir tabloid atau tabloid yang akan terbit nanti itu masuk ke gunung itu gitu bisa enggak itu sampai Gunung Kidul bisa enggak? Oh bisa Pak, Bapak main ke sini nanti bisa sampai sana. Ya, saya doakan Bapak bisa sampai ke sini dan saya bisa sampai ke sana juga insya Allah. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ini pertanyaan pertama masalah niat dalam sholat. Dalam sholat itu kan kita dianjurkan oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i, agar kita mengucapkan usolli fardhu subhi dan seterusnya ya. Sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian ketika takbiratul ihram, niat itu dihadirkan dalam hati. Terkadang susah gitu ya. Susah Allah, enggak rampung-rampung ini. Enggak barbar gitu ya. Makmumnya bingung ngomong Allah, mandek lagi. Allah. Enggak selesai-selesai gitu. Terus diringkas boleh enggak? Ya memang itu bisa diringkas ya. Bisa diringkas. Usolli fardhu subhi arba'a rakaataini ya rakaataini fardhon lillahi taala. Mau jadi imam boleh, enggak jadi imam juga boleh. Karena jadi imam enggak harus pakai imaman. Misal seperti itu. Sebetulnya jangan was-was. Inti yang paling pokok itu jangan was-was. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Namanya aja niat dalam hati gitu ya. Mau pakai bahasa Jawa, Jepang, Inggris dalam hati kan. Yang dalam hati itu bahasanya apapun juga, Bu. Bahasanya juga apapun boleh. Habib Ahmad bin Hasan Atos ngasih sedikit kelonggaran dalam kitabnya itu ya. Selama kita udah istihzar azamatillah Allahu Akbar dan sebelumnya udah betul-betul mengucapkan saya mau sholat subuh 2 rakaat ya, menghadap kiblat imaman atau makmuman lillahi ta'ala udah ngucap seperti itu dengan menghadirkan hati sadar ini mau sholat subuh udah seperti itu kemudian Allahu Akbar bisa menghadirkan keagungan Allah itu udah cukup itu menurut Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya karena untuk orang awam kadang susah untuk yang seperti itu tapi kalau kita mau bagus ya latihan dan untuk latihan syaratnya satu jangan was-was nah seringkali itu was-was yang menyebabkan kita itu was-was. Nah, was-was itu cara bunuhnya bagaimana? Mantapkan, wes bener, Allahu Akbar. Sudah, ini kamu belum pas, wes pas, Allahu Akbar. Ini setan yang ngomong belum bener. Dia udah kita berani mengatakan sudah bener, setannya capek mandek. Ya, nanti cari trik yang lain nih. Ganti di tempat yang lain. Bisa diringkas, cukup di rukunnya niat saja. Ya, cukup di rukunnya niat saja. Kemudian masalah yang kedua tadi tentang tawasul. Tawasul enggak ada aturan. Yang maksud tawasul kan kirim Fatihah itu ya. Kirim Fatihah tidak ada aturan yang harus urutannya bagaimana dan bagaimana. Hanya saja kalau kita mau kirimnya panjang gitu ya, tentunya kita untuk sopan santunnya kalau tawasul kepada manusia kan terbaiknya kepada mana? Sebagaimana sabda Rasulullah, yashfa'u yaumil qiyamah thalath, kelak di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat kan tiga kelompok manusia, yaitu al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada, para nabi, para ulama baru para syuhada. Makanya ya kita mulai tawasulnya dari para anbiya. Ya kan kepada anbiya ini siapa dulu? Ya itu otomatis yang terbaik dari semua umat manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad kemudian para anbiya wal mursalin, kemudian keluarganya Rasul, kemudian sahabatnya Rasulullah, kemudian tabi'in, tabi'i, dan terus ulama yang kita kenal sampai sekarang. Itu kalau secara keseluruhan. Tapi kalau cuma mau satu-satu, terserah kepada siapapun. Al-Fatihah ila ruh misalnya gitu ya, Kiai Fulan gitu kan, ditutup dengan wa ila hadratin Nabi SAW. Biasanya seperti itu, tapi tidak ada aturan khusus. Ini Mahendra ya. Ya Mahendra ini dari Wonogiri juga ya. Mahendra dari Wonogiri agak ke atas turun ke bawah ya. Naik apa kesini tadi? Naik sepeda. Sendiri atau sama anak? Sendirian ya. Demikian yang dari telepon. Sekarang yang ibu-ibu ada yang mau nanya lagi enggak? SMS Mas Agus udah dibuka belum tadi line SMS-nya? Iya ini udah ada beberapa yang masuk ya Habib. Sekalian diumumkan nomornya Mas Agus. Iya ini sekalian bagi pendengar Radio Al-Hidayah yang mau bergabung di line SMS di tanya jawab malam hari ini bisa di 083-865-430. Sekali lagi 083-865-430. Kemudian ini sudah ada yang masuk Habib ya. Dari sahabat Robit, beliau bertanya dari mana, ada keterangannya enggak? Ini dari Tengaran Habib. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Robit, umur 38 tahun di Tengaran. Mau bertanya, bagaimana hukumnya bila orang mukmin mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Nasrani sebagai tanda penghormatan saja? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan klasik, sering ditanyakan. Sepanjang yang saya ketahui, ya, jadi gini, kita ini sangat menghargai pemeluk setiap agama ya. Agamanya apapun itu kita hargai. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untuk kami adalah agama kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, bebas. Bahkan kita tidak boleh mencaci sesembahan-sesembahan mereka gitu ya. Tidak boleh mencaci sembahan mereka, nanti mereka akan mencaci Allah. Uduanan bihur ilimnya, dengan permusuhan mereka tidak tahu tentang kebesaran Allah Ta'ala. Terus bagaimana kalau kita mengucapkan misal, jangan cuma Natal, apapun itu, selamat hari Waisak ya, selamat Natal, atau sama ucapan-ucapan untuk hari-hari besar agama-agama yang lain. Perlu kita ketahui ucapan-ucapan selamat tadi itu merupakan sebuah ibadah di dalam agama mereka. Ya, sebuah ibadah dalam agama mereka. Makanya kita tidak boleh ikut mengucapkan, karena kita berarti ikut ibadah, menyetujui sebuah ibadah. Jadi peringatan Natal atau apa itu sebuah ibadah. Kalau kita mengucapkan selamat berarti kita ikut menyetujui. Bukan kita membenci agama yang lain dalam arti memusuhi, bukan. Cuman ada aturan di dalam kehidupan kerukunan umat beragama ini ya. Makanya kalau saya tidak salah MUI memfatwakan tidak boleh ya, tapi coba dicek lagi ya. Ya. MUI haram kan? Fatwa MUI jelas haram. Saya hanya menjawab seperti yang dijawab oleh MUI ya. Haram menurut MUI. Saya hanya beri penjelasannya kenapa diharamkan. Karena itu merupakan menyetujui ibadah ya. Menyetujui ibadah padahal kita enggak boleh menyetujui ibadah umat lain. Bukan musuhi ya. Ini masalah akidah. Nah, terus bagaimana? Sama halnya, tidak mungkin kita sebagai seorang muslim mengatakan pada orang non-muslim, yuk hormati saya, kamu ikut sholat zuhur. Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Hormati saya, kamu ikut sholat jumat, ayo hormati saya. Kan tidak mungkin. Nah kalau kita ada orang yang enggak mau ikut sholat sama kita, ya enggak apa-apa. Ya, kita sholat, kita tahu kok mereka menghormati kita sebagai pemeluk agama Islam. Jadi bukan berarti kemudian dengan tidak mengucapkan ucapan selamat itu kita apa tidak menghormati, bukan seperti itu, tapi karena memang ada aturan di dalam Islam yang melarang gitu. Ya, aturan dalam Islam yang melarang. Nah, karena aturan inilah kita mentaatinya, bukan karena sentimen keagamaan ya. Bukan karena sentimen keagamaan. Sama halnya hukum itu di agama lain juga tidak boleh ikut ibadahnya umat Islam. Ya, bukan karena sentimen keagamaan, tapi karena memang itu aturan dalam kehidupan beragama masing-masing. Bisa dipahami ya? Yang lain, Mas Agus. Kemudian yang lain ini dari sahabat Jainal Arifin yang ada di Boyolali, Habib. Iya. Dia bertanya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gitu. Bagaimana kalau orang yang sudah tobat, suatu saat dia melakukan perbuatan jelek lagi, lalu dia tobat lagi, apakah tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Atau jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh ya, Allah itu maha memberi dan maha menerima tobat. Gak seperti kita. Kita maha apa? Mengungkit-ungkit kesalahan. Itu kalau kita ada orang minta maaf, kita maafkan gitu ya. Besoknya ngulangi maaf yang sama, itu kesalahan yang lampau kita ungkit. Itu kalau kita. Kalau Allah tidak, selesai. Begitu ada orang betul-betul tobat, saya maafkan, selesai. Jangan diungkit-ungkit. Bahkan Allah perintahkan, jangan ada yang buka kesalahannya. Jangan ada yang bongkar aibnya. Kamu juga jangan bongkar. Yang bongkar kesalahannya, saya bongkar kesalahannya di dunia dan di akhirat. Tuh, sayangnya Allah sama kita nih, umat Nabi Muhammad SAW. Betul-betul ditutup nih. Nah kemudian kalau ternyata 3 jam kemudian setan datang mampir. Ngopo, tidak tobat bareng. Wes bener-bener mendem gitu ya. Nah kok saya kira gelem mendem sopo neng masjid. Mau duhur cuma malu neng masjid ngopo. Ini kata setan ya. Mau pakai lo konco-konco mus ngenteni. Teman-teman kamu udah nunggu. Wes asar sang asar neng masjid. Padahal tadi udah tobat, udah pergi ke masjid, udah ikut sholat berjamaah. Sungguh-sungguh. Ternyata habis duhur kena godaan setan. Setannya menjelma rambut gondrong. Datang seperti itu. Wah katut. Ada lagi setannya rambut ban. Pendek, yang gondrong tersinggung soalnya. Ya, setannya rambut pendek juga ada. Datang, wah kenapa kamu gini. Kumpul nih. Ya, nunggangi manusia-manusia teman-temannya tadi. Akhirnya dia asar gak ke masjid lagi. Ikut mabuk lah lagi. Gimana hukumnya dengan dosanya selama ini? Duhur tadi ketika dia betul-betul bertobat, dosa mabuknya 100 tahun diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, tinggal dia tobat aja dari yang baru ini. Jangan ulangi lagi. Ini timbul catatan dosa yang baru. Bukan dosanya dikali lipat, tidak. Kenapa? Karena Allah itu maha. Allah itu maha sayang, maha rahmat, maha mengampuni, juga maha menyiksa. Maha, semuanya serba maha. Semua siat rahmati. Ghadabi, rahmatku itu meliputi amarahku. Wasabaqat rahmati ghadabi. Wasiat rahmati kula syai'a, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mendahului amarahku. Demikian. Nah, syaratnya cuma satu. Syaratnya satu, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Saya pernah dengar Ustaz Yusuf Mansur itu menerangkan perjalanan ruh. Orang yang udah sering membantu mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia, itu bisa ngerti ini ruhnya sampai di mana, udah tahu. Biasanya kakinya dulu. Kan seperti dia, ini dari kaki. Oh ini sudah keluar dari kaki ini. Itu ada berapa titik tempat roh itu berhenti. Diberi kesempatan sama Allah untuk bertobat. Makanya kita suruh nalkinkan. Apa manfaatnya ditalkinkan kalau gak ada manfaatnya? Suruh nalkinkan, ingatkan nih. Rohnya itu diingatkan terus. Mumpung masih di kaki ini ada kesempatan. Sampai di betis ada kesempatan. Sampai di dada ada kesempatan. Begitu juga sampai di sini, hilang. Kesempatan. Sampai di leher, di kerongkongan, hilang kesempatan. Kenapa? Begitu sampai di sini, akhirat kelihatan. Surga kelihatan, neraka kelihatan. Jadi, basurga yamul hadir, tajam itu pandangannya. Bisa ngerti dia, kelihatan semuanya. Begitu kelihatan semuanya, ya udah. Seperti Fir'aun itu, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ditolak ke imanannya. Awas dari ketok kan kok. Tunjukkan. Makanya ditunggu. Kita disuruh berjuang menyelamatkan. Sebelum roh itu keluar. Nah sebelum sampai di kerongkongan, tidak ada kata-kata tobat tidak diterima. Apapun dosanya, asal mau sama Allah diterima. Demikian. Satu lagi terakhir. Udah jam 10:30 lewat. Ini dari Mbak Muji di Imogiri, Bantul, Habib. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Katuh. Saya mau bertanya, yang pertama bagaimana cara menyikapi seseorang yang salah paham dan sulit dikasih penjelasan. Dan bahkan sering marah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengobati penyakit hati seperti sombong dan sering marah? Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua dulu yang paling gampang, mengobati penyakit hati sombong dan sering marah. Yang sering marah dulu. Yang sering marah dulu. Coba dia banyak berpuasa. Karena puasa itu nanti akan membuat hati semakin lembut. Bib, puasa Ramadan boten kiat kok. Suruh puasa, kemis boten sakit. Gak bisa. Yang paling gampang, baca solawat yang banyak. Baca solawat yang banyak. Boleh, boleh. Masalah marah ya, sini. Ya, Ibu Husin nanti sekarang bab marah. Yang kedua, baca solawat. Solawat yang banyak. Nanti buat hati akan semakin lembut. Boten koper. Pol nih, suruh zikir gak mau. Puasa gak mau. Cari cara yang gampang. Buat orang yang suka marah, kita ajak pergi ke tempatnya orang yang suka marah-marah. Kita ajak ke sana, tontonan. Sudah kan? Sudah lihat gitu ya. Koyope persis. Mikiro. Biasanya yang ketiga ini mujarab. Biasanya ketiga ini mujarab. Sebab Al-Habib Anis itu pernah ngasih cerita tentang ada orang yang kemurungsung. Wah, gulanya itu luar biasa. Datang tempatnya satu orang minta obat. Disuruh pergi ke kebun binatang. Ya, suruh lihat gajah 1 jam tiap hari. Suruh jalankan. Setelah sekian puluh hari sembuh penyakitnya. Kenapa? Ketularan gajah dari itu. Gajah itu sebalam lambat. Nah, setelah tunjukkan orang yang marah-marah seperti itu, kowe ya kowe ngono. Ya, kamu seperti itu, ajak ke tempatnya orang yang suka dimarahi. Tapi dia orangnya sabar. Ini dimarahin bisa sabar. Kamu lihat baik mana, yang dimarahin atau yang marahin. Kumpulkan sama orang yang disuka sabar. Dengan kumpul dengan orang yang suka sabar, al-tiba ya surut tiba. Watak manusia itu akan pengaruhi watak manusia yang lain. Insya Allah kalau kumpul dengan banyak orang yang biasa sabar, dia akan ketularan sabarnya. Nah, kumpul ini yang biasanya lebih gampang ketimbang disuruh ngamalkan A sampai Z. Betul. Saya mau nambahkan sedikit tentang marah nih. Tapi bukan untuk orang yang menghadapi orang yang marah ya. Orang yang punya tabiat mudah marah. Itu diantaranya. Ini dikatakan ya, dalam salah satu buku, Al-Ghadabu Awaluhul Junun Wa Akhiruhun Nadam. Jadi setiap marah ini tidak ada orang yang senang marah sudah. Tidak ada orang yang pengen marah. Tapi karena ini sudah merupakan tabiat, dan kebanyakan marah itu ada presidennya. Ada satu kejadian tidak enak. Misalnya malam mau tidak bisa tidur, padahal pagi harus masuk kerja. Ketika nyetater motor dipakai sama anak, dibilang suruh ngisi bensin, tidak diisi. Ya. Kemudian waktu mau mandi, kamar mandi keburuan dipakai oleh istrinya. Kebetulan tidak lama tidak keluar. Jadi ada berapa kejadian-kejadian yang kurang enak. Nah itu membuat seperti air yang diaduk, ditaruh di bara api, air itu pertama kali dingin, kemudian semakin hangat, semakin dari hangat ke panas, kemudian mulai keluar asapnya itu. Nah, itu orang yang sering, yang punya tabiat pemarah itu harus latihan, dia harus bisa mengevaluasi kalau dia ini ibarat air yang di atas tungku. Nah, dia ini sudah sampai ke stadium yang mana, sudah sampai tingkatan yang mana. Kalau sudah mulai tingkatan yang mulai keluar asapnya, dia kalau bisa nyinggir. Karena orang kalau marah itu dia sudah bukan jadi orang. Jadi misalnya saya Husain Anis marah, tidak seperti Husain Anis lagi, sudah berubah. Itulah sebabnya tadi sama oleh Ustaz Novel dikatakan suruh lihat orang yang marah. Orang yang marah kan lucu, kan keluar kan mukanya menyeramkan. Kemudian keluar ucapan-ucapan yang kalau kita lihat tidak seperti manusia lagi, seperti lebih binatang. Jadi setiap orang yang mensugesti dirinya bahwa saya marah itu tidak ada manfaatnya. Belum nanti kalau Dr. Hemansyah ini jelaskan dari segi kesehatan, itu orang kalau marah pasti pulsanya ya, detak jantungnya lebih cepat. Kalau detak jantungnya lebih cepat, jantung yang dipompa ke otak lebih banyak. Kalau tidak hati-hati, itu bisa mengakibatkan, mungkin yang paling gampang bisa kena gangguan ginjal. Yang paling parah, yang penyakit ini sering sekarang ya dialami oleh orang yang muda, orang tua. Yang muda aja sekarang sudah banyak yang kena stroke. Nah, jadi kalau lihat bahayanya marah itu, insya Allah kita akan berusaha sedapat mungkin untuk menghindari marah. Jangan usahakan kita ini selalu dalam keadaan sakinah, tumakninah, mutmain. Nah, hindarkan keadaan yang tadi seperti disebutkan oleh Ustaz Nafal, yaitu keadaan hati yang kemerung. Itu yang saya tambahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi gitu ya, ringkasnya seperti itu. Kalau sombong ya, caranya gimana untuk mengkias kesombongan? Kalau orang dulu sombong itu dilatih di apa namanya, dihancurkan dengan mujahadah. Memang kita harus ngadep satu orang, tolong saya diobati ini biar tidak sombong. Kalau kita bilang oh, orang sombong tidak akan masuk surga, nanti di neraka dan lain sebagainya, ya saya rasa orang yang sombong juga tahu tentang ayat-ayat seperti itu. Nah, memang penyakit sombong ini obatnya kalau dari kita sendiri ya. Ini kan yang tanya untuk diri sendiri kan. Dari kita sendiri harus mujahadah. Makanya orang dulu ngajari kalau biar sombongnya hilang suruh ngabdi sama orang. Ngabdi sama orang. Misalnya kalau di pesantren ya jadi yang bagian ngosek-ngosek WC. Ngabdi sama orang. Kalau datang pengajian seperti ini misalnya jadi tukang parkir ya. Ini teman-teman yang jadi parkir itu latihan ngancurkan kesombongan. Maka banyak yang jadi wali itu bukan yang ikut ngaji di depan tapi yang di luar. Banyak bisa lebih jadi para aulia. Kenapa? Karena udah terbiasa apa namanya? Mau menghancurkan sendiri. Nah, kalau kita waktu saya ngomong seperti ini kita merasa lebih mulia daripada yang di luar, berarti kita udah punya penyakit sombong. Paham maksud saya kan? Maksud aku karo sing nang jowo apik aku. Apa apik seneng sing jowo aku kalah ora iso. Ini berarti kita sombong. Kita bisa ngaji nyaman di sini karena motor kita dijaga sama teman teman. Ganjarannya kendi. Malaikatnya bingung kan? Makanya ingat janji kita bersama ya, akhirat dum-duman ganjaran ya. Wae dum-duman ganjaran. Sing akeh ngedumi sing sithik njaluk sing akeh. Nanti kan semua masuk surga. Kalau kurang udah tugasnya Rasulullah, syafaati ila ahlil kabair min ummati. Itu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi dua pertanyaannya ya. Tentang masalah sombong, kemudian masalah marah. Satu lagi apa tadi? Bagaimana cara menyikapi seseorang yang salah paham dan sulit dikasih penjelasan, Habib? Iya. Tergantung kesalahpahamannya apa. Kalau kesalahpahamannya hal yang biasa-biasa, ya itu diamkan saja, jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi. Yang penting kita tidak seperti itu gitu kan ya. Jangan ditanggapi. Tidak perlu diklarifikasi berlebihan. Ya, cukup dikasih tahu. Tapi kalau kesalahpahamannya itu tingkatnya mengkhawatirkan, menyangkut hajat hidup orang banyak, perkaranya berat, maka kita minta bantuan orang yang bisa memahamkan orang tersebut. Kalau kita tidak mampu ya kita minta orang lain tolong bantu tuh, kasih tahu dia. Saya enggak seperti itu, masalahnya begini ya. Nah, memang kadang kalau ada timbul kesalahpahaman itu sudah unsur mungkin tidak suka, enggak cocok gitu dengan yang bersangkutan. Nah, cari orang-orang yang dia suka ya, orang-orang yang dia cocok untuk meluruskan. Biasanya lewat bantuan orang lain, pihak ketiga, itu semuanya bisa cair. Biasanya seperti itu, sambil yang paling utama tentunya berdoa. Ya. Memang kadang-kadang dalam, bahkan sering dalam banyak masalah, diam itu jawaban yang paling bagus untuk menyelesaikan banyak masalah. Sehingga kemarin Ustaz Amir Hamzah itu ngomong, mengingatkan kata pepatah ya, mengatakan kalau saya berbicara, ada seorang ahli hikam, kalau saya berbicara ketika ada sesuatu saya ikut berbicara, maka bisa jadi justru saya dapat buruknya. Tapi kalau saya diam, tidak ikut berbicara, diamnya saya ini menyelamatkan diri saya. Idaka kanal, kalau seorang orang-orang bodoh itu mengatakan kepadamu hal-hal yang enggak menyenangkan, bagaimana jawabu as-sukut, maka diam itu merupakan jawabannya. Kalau orang-orang soleh di Al-Quran dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh mencaci maki, wah yang urusan enggak enak, cuman mengucapkan peace. Ya kan, damai-damai, friend, nantai aja. Seperti itu. Artinya dengan didiamkan itu menjadikan penyelesaian banyak masalah. Begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan. Mari kita bacakan satu Al-Fatihah untuk teman-teman yang minta doa bagi kesembuhan keluarganya. Di sini doa untuk saudara Muhammad Zainal Mustafa, ya, saudara Muhammad Zainal Mustafa. Kemudian juga untuk ibu dari Bapak Wahyu Hanggono yang alhamdulillah pada hari ini sudah kembali ke rumah. Insyaallah semakin sembuh dari segala penyakitnya dan semakin sehat. Ya. Yaitu untuk Ibu Sri Widati, ya, Ibu Sri Widati, dan juga untuk Akhina yang baru khitan, Cahya Tony Laksono, besok Senin 20 Desember yang mau khitan, ya. Dan semua yang sakit, termasuk tadi dari Akhina Icu yang mintakan doa untuk Siti Fatonah binti War dari Sragen, dan semua yang sakit termasuk diri kita yang sedang sakit zahir maupun batin, semoga oleh Allah diberi al-afiyah, wadamal afiyah wa syukra afiyatul afiyah wal afiyah min bil adibaliyah ala hadiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ini ada satu pertanyaan yang saya lewat tadi dari ibu-ibu. Hukum renang bagi seorang wanita di pemandian umum dengan pakaian muslim. Pakaian renang muslimah seorang wanita. Sebetulnya begini. Hukum wanita bergaul dengan yang lain itu hukumnya jelas gitu kan, ya. Misal ada wanita di sana, saya di sini. Di situ ada orang banyak, kumpul gitu ya, ada orang banyak seperti di pasar itu. Boleh enggak? Kalau cuman kumpul enggak ngobrol misalnya. Di situ ada wanita, di sini ada wanita, sama-sama nutup aurat, boleh enggak? Boleh. Syarat nomor satu apa itu? Nutup aurat, auratnya tertutup. Nah, sekarang ada wanita nutup aurat, nyeburkan diri ke dalam air. Ada pria nutup aurat, nyeburkan diri dalam air. Yang jadi masalah kalau kolam renang umum itu wanitanya nutup aurat, prianya buka aurat. Jadi yang saya jawab di sini bukan masalahnya dia pakai baju yang nutup aurat, masalahnya yang lain enggak nutup aurat. Dan dia kumpul sama orang yang enggak nutup aurat, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, sekarang kan udah ada tempat pemandian khusus wanita. Di situ kalau wanitanya buka aurat juga tidak boleh. Karena syarat nutup auratnya wanita yang satu dengan wanita yang lain, ya, sama wanita yang bukan itu, bukan mahram, itu di antara baina surrah wa rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Itu harus ke tutup. Ya, seringkali justru yang dari pusar sampai ke lutut tidak di tutup dengan bagus. Kalau sama wanita yang dengan wanita renang dengan pakaian seperti itu kan terbuka itu, ya. Maka juga lihat auratnya. Yang seperti itu juga tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Lah, kalau pakai busana muslimah untuk renang tidak jadi masalah di kolam renang wanita. Kalau di pemandian umum yang jadi masalah di situ kelihatan aurat-auratnya wanita yang lain dan pria-pria yang lain. Itu masalah pokoknya. Dan ada masalah-masalah yang lain. Insyaallah manfaat, ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawahannya di majelis ini, dan perlu saya sampaikan Majelis Ar-Raudhah keanggotaannya untuk semua muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya minhum wal amwat. Ya, al ahya minhum wal amwat. Jadi tidak ada keanggotaan khusus, ya, ini pengajian umum, siapapun boleh datang. Plus bukan cuman muslimin wal muslimat, siapapun yang mau cari ilmu, agama, aliran apapun, monggo silakan datang ke sini, bebas. Syarat cuman satu, nutup aurat. Cuman itu aja, nutup aurat. Pakaian bebas, tapi nutup aurat. Kalau tidak nutup aurat bagaimana? Dengarkan boleh lewat radio. Kalau datang saya takutnya yang di sini enggak bisa nutup mata. Itu yang saya takutkan. Nah, takutnya cuma seperti itu. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah Jumat depan kita akan lanjutkan kajian Arba'in An-Nawawiyah. Ini edisi spesial oleh-oleh dari Jakarta. Dan terima kasih untuk Adi Husin dan semua rombongannya. Insyaallah majlis kita ini semakin diberkati oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.